aku bukanlah ahli surga. Juga tak mampu menahan siksa neraka. Kabulkan taubat, ampuni dosa. Hanyalah Engkau pengampun dosa hamba-Mu. Dosa-dosaku tak terhitung bagai debu. Ya Ilahi, terimalah amal taubatku. Sisa umurku berkurang setiap hari. Dosa-dosaku makin bertambah.